الرابع أن يكون التعارف بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. Ini perlu perhatikan, perlu fokus. Falahu thalathu halat. Yang keempat, ada dua nas yang saling berta'aruf. Zahirnya mereka saling berta'aruf. Tetapi satunya itu lebih umum dari satu sisi, tetapi dari sisi lain dia lebih khusus. Ya. Dari satu sisi dia lebih umum dari nas. Ada dua nas nih. Lihat-lihat. Dua nas. Kalau kita mengambil zahir umum kedua-dua ini, ada ta'aruf. Nih. Tetapi di sisi lain, ini memang dua-duanya am. Satu sisi konteks ini mencakup ini, konteks ini juga mencakup ini. Tetapi hukum dua-duanya berbeda. Paham? Tapi di sisi lain, ini lebih khusus daripada ini. Jadi satu sisi. Ini juga demikian, ada satu sisi dia lebih khusus dengan ini daripada ini. Maknanya lebih khas. Perhatikan. Contohnya, yang pertama antara dua ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 234. Allah berfirman, "Wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra." Dan wanita-wanita dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, wafat, diwafatkan, dan dia meninggalkan istri-istri, maka masa iddah istri mereka adalah 4 bulan 10 hari. Waalaikumsalam. Ayat yang kedua, perhatikan, ini butuh fokus. At-Talaq, ayat keempat. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Wanita-wanita hamil itu masa iddahnya adalah dengan melahirkan anaknya. Ini dua ayat yang zahirnya bertentangan. Kenapa? Karena kedua-duanya umum dari satu sisi, tetapi di sisi lain salah satunya itu lebih khusus. Perhatikan. Ayat yang pertama tadi Allah menyatakan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istrinya, maka masa iddah istrinya 4 bulan 10 hari umum. Meninggalkan istri, maka masa iddah istrinya adalah hujan. Maka masa iddah istrinya adalah 4 bulan 10 hari. Kalimat meninggalkan istrinya mencakup istrinya sedang hamil atau dalam keadaan tidak hamil. Jelas umum kan? Umum enggak? Umum. Dari satu sisi umum. Dari sisi lain dia khusus. Kenapa? Ini khusus untuk wanita-wanita yang ditinggali oleh suaminya meninggal, yang ditinggalkan meninggal, ditinggal meninggal mati oleh suaminya. Wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya masa iddahnya, ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Umum kan wanita di waladi isim mausul. Mencakup dia dalam keadaan hamil atau dalam keadaan tidak hamil, umum kan? Paham? Lihat-lihat imam, jangan nulis. Lihat. Tapi di satu sisi dia lebih khusus. Kenapa lebih khusus? Dikatakan ditinggal mati suaminya. Berarti tidak mencakup wanita yang tidak ditinggal mati suaminya. Paham? Nah, ayat ini menyatakan seluruh wanita yang hamil masa iddahnya dengan persalinan. Seluruh wanita yang hamil. Kalimat seluruh wanita yang hamil mencakup wanita yang ditinggal mati suaminya atau wanita yang dicerai oleh suaminya. Perhatikan berlawanan. Di sini Allah katakan 10 hari, 4 bulan 10 hari, di sini Allah katakan dengan persalinan. Ada enggak ta'arudnya? Apa ta'arudnya? Ahsan. Dari satu sisi keumuman ayat ini mencakup ayat ini. Jadi ini juga demikian, keumuman ayat ini mencakup ayat ini. Tapi hukumnya berbeda, di sini 4 bulan 10 hari, di sini sampai melahirkan anaknya. Tetapi di sisi lain ini lebih khusus daripada ini. Khususnya apa? Khusus wanita-wanita yang meninggal. Ayat ini pada konteks wanita yang ditinggal mati suaminya. Sedangkan ayat ini lebih khusus wanita yang sedang hamil. Masa iddahnya sampai melakukan persalinan. Apakah dia ditinggal mati suaminya atau Jadi, maka bagaimana ta'arudnya? Kita katakan keumuman ayat ini dibawa kepada makna yang khusus. Paham ya? Bagaimana khususnya? Khususnya wanita yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya adalah 40 hari. 4 bulan 10 hari. Kecuali dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya dengan dengan selesai melakukan persalinan. Karena bagaimana ayat yang berfirman, ayat yang berbunyi wa ulatul ahmali ajalahunna yadhana hamlahunna. Wa ulatul ahmali mencakup yang ditinggal mati suaminya atau yang ditinggal cerai oleh suaminya. Berarti apa? Ini umum dari satu sisi. Ya. Ini umum mencakup konteks ini. Tapi sisi lain ya khusus. Ini juga umum dari satu sisi. Sisi lain katakanku khusus. Maka keumuman ayat ini dikecualikan dengan kekhususan ayat ini. Keumuman ayat ini dikecualikan dengan kekhususan ayat ini. Ayat ini tadi mencakup seluruh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya kan? Tanpa merinci hamil ataukah tidak. Datang ayat ini mengkhususkan bahwa ayat ini menerangkan seluruh wanita yang hamil ya masa iddahnya dengan persalinan. Ditinggal mati suaminya atau dicerai suami. Kan demikian secara umum ya. Tapi dikatakan ini khusus yang bukan ditinggal ini khusus yang wanita yang hamil. Ditinggal mati suaminya ataukah tidak. Ya. Maka ayat ini yang bunyinya umum seluruh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari kita katakan kecuali dia dalam keadaan hamil. Maka masa iddahnya adalah sampai selesai melakukan persalinan sebagaimana ditegaskan oleh keumuman ayat ini. Jelas? Jelas sekarang? Baik. Kaidahnya kata Syekh, apabila ada dalil yang mengkhususkan keumuman ayat tersebut, ada dalil lain misalkan yang mengkhususkan keumuman dia, maka keumuman dia itu menjadi makhsus dengan takhsis ayat yang lain, dalil yang lain. Ini kan umum tadi. Seluruh wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau tidak ada ayat ini, berarti mencakup dia sedang hamil ataukah dalam keadaan tidak hamil. Begitu datang ayat ini wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun, maka kita katakan keumuman ayat ini dikhususkan dengan ayat ini. Maka tidak masuk ke dalam ayat ini apa? Wanita yang sedang hamil, wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia sedang hamil. Jelas? Sekarang nomor 2. Iqra Faisal. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني وإن لم يكن دليل على تخصيص ini betul-betul amali tatbiq ini betul-betul sahafal وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح مثال ذلك عمل بالراجح عمل بالراجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني وقد ثبت بغير تحية المسجد فقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عموم الثالث. نعم masih banyak sekali kesalahan bacaan antum, harus betul-betul belajar lagi. Belum boleh tinggalkan pondok, belum bisa baca kitab ya. Belajar sungguh-sungguh, banyak hafal mufradat, banyak mendengar ya kaset para masyayikh, durus masyayikh ya. Isikan ke MP3-nya. Kalau pengin cepat bisa baca. Jangan sampai kalian keluar pondok dalam keadaan belum bisa baca kitab dengan betul, rugi kalian. Ya, kalau enggak bisa baca kitab, untuk diri sendiri aja enggak manfaat. Tapi kalau udah bisa baca kitab, walaupun kita enggak punya murid, pasti kita akan selalu eksis dengan ilmu agama ini. Asani wa illam yakum dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhar umila bil rajih. Yang kedua ini sama kasusnya dengan yang pertama tadi. Kedua-duanya umum dan saling bertentangan. Tapi bedanya ini tidak salah satunya itu tidak bisa dijadikan mukhassis untuk yang lainnya. Kalau dua ayat tadi dua-duanya memang umum, tetapi salah satunya itu bisa dijadikan sebagai mukhassis untuk yang lain. Contohnya walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna anfusuhunna bi arba'ata ashhuri wa 'ashra. Umum mencakup yang ditinggal mati, mencakup sedang hamil atau tidak hamil. Tetapi begitu datang ayat wa ulatil ahmali ajaluhunna ayadhna hamlahun, juga umum mencakup yang ditinggal mati oleh suaminya atau tidak. Nah, makna ayat ini, keumuman ayat dia ini bisa mengkhususkan keumuman ayat ini sehingga keluar dari ayat keumuman ayat ini wanita yang sedang hamil. Kalau ini enggak bisa, dua-duanya umum. Keumuman ayat ini tidak bisa digunakan untuk mengeluarkan sebagian individu keumuman ini. Ya. Demikian juga keumuman ayat ini tidak bisa dijadikan takhsis untuk mengeluarkan sebagian individu am ini, umum ini. Jelas? Takhsis itu kan mengeluarkan afradu al-um, al-umum. Jelas ya? Maka bagaimana caranya ditarjih? Artinya dua ini dua-duanya umum. Dua-duanya umum. Keumuman ayat ini bertentangan dengan keumuman ayat ini. Dan makna ayat ini tidak bisa digunakan untuk mentakhsis keumuman ini. Demikian juga keumuman ayat ini tidak bisa digunakan untuk mentakhsis keumuman ayat ini. Maka caranya ditarjih. Kalau tadi dua-duanya umum, bertentangan dari sisi keumumannya. Tetapi keumuman ayat ini bisa mentakhsis keumuman ayat ini. Walladzina tawaffawna minkum. Tapi kalau ini enggak bisa sekarang kedua ini. Maka sikap kita adalah mentarjih. Bagaimana cara mentarjihnya? Ya, mentarjihnya dilihat dari dua umum ini mana lebih kuat umumnya. Karena ada dua am, dua-duanya umum tapi salah satu lebih kuat keumumannya karena didukung oleh dalil-dalil yang lain. Sedangkan yang satunya lagi keumumannya itu melemah karena ada dalil di luar lain. Maka kita ambil dalil yang umumnya lebih kuat dan kita tinggalkan dalil yang umumnya itu lemah. Contohnya Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Umum kan? Perintah salat 2 rakaat sebelum duduk ketika masuk masjid. Umum. Kapan saja kan? "Idza dakhala." Idza dzarfiyah. Apabila kalian masuk. Berarti mencakup kapan saja? Sesudah ba'da subuh ataukah sedang terbit matahari, sedang matahari berada di tengah-tengah langit, atau ba'da asar atau di saat matahari sedang tenggelam, yang itu merupakan lima waktu terlarang kita salat. Jelas? Umum kan? Perintah salat 2 rakaat sebelum duduk ketika masuk masjid. Jelas? Nah, tapi ada satu lagi hadisnya juga umum. La salata ba'da subhi hatta tathla syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghruba syams. Ini juga umum, la salata, la nafiah. Masuk kepada salat isim jins tufidul umum. Ya kan? Mencakup apa? Salat tahiyatul masjid ataukah seluruh salat yang lainnya? Berarti kan bertentangan nih. Di sini Nabi memerintahkan kita salat setiap kita duduk masuk ke masjid agar salat 2 rakaat sebelum duduk kapanpun kita masuk. Di sini Rasulullah menyatakan enggak boleh ada salat sunnah setelah salat subuh dan salat asar. Kalimat tidak boleh ada salat berarti mencakup seluruh salat, salat tahiyatul masjid ataukah tidak. Sekarang kalau kita mau masuk kita masuk ke masjid pada subuh misalkan. Musok enggak salat kena hadis ini. Ya kan? Musolat kena hadis ini. Paham? Paham, Abad? Rahman? Paham enggak? Nah, yang enggak paham ini penting ini, amaliyah ini. Nah, sekarang mana yang akan kita ambil? Kita ambil amalkan hadis ini atau amalkan hadis ini? Kalau kita amalkan hadis ini, kena hadis ini. Kita amalkan hadis ini, kena hadis ini. Kita jamak, enggak bisa. Enggak bisa kan dijamak? Enggak bisa ini dikhususkan untuk ayat ini. Sebagian umum ini gugur karena dikhususkan oleh hadis ini. Atau hadis ini mengkhususkan sebagian afradul umum ini. Enggak bisa juga. Bagaimana kita terjih? Mana lebih kuat? Ini ataukah ini? Kita katakan ini lebih kuat. Boleh pada subuh, pada asar. Kenapa? Karena keumuman ayat ini melemah. keumuman hadis ini. Karena hadis ini hanya dimaksud, hadis ini memang umum tetapi terkecualikan dengan salat-salat dawatul asbab. Apa bukti umum ayat ini, hadis ini sudah lemah? Buktinya Nabi pernah melihat sahabatnya salat sunnah dua rakaat subuh setelah salat subuh. Nabi pernah juga salat ba'diyah zuhur setelah salat asar. Berarti hadis ini yang tadi keumuman hadis ini melemah. Maka dari itu para ulama menyatakan ini maksud dengan la salata ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghruba syams adalah salat sunnah mutlak. Jelas? Jelas? Naam. Kata beliau, fal awal khasun fi tahiyatul masjid. Memang khusus, konteksnya khusus pada salat masuk masjid, tetapi umum dalam seluruh waktu. Wasani khas fil waqt, khusus pada waktu, tapi umum mencakup seluruh salat, mencakup tahiyatul masjid dan selainnya. Tetapi ar-rajih, tetapi yang rajih keumuman hadis yang melarang kita salat pada subuh dan ba'da asar itu dikhususkan dengan salat tahiyatul masjid, bahwa salat tahiyatul masjid tak masuk dalam keumuman larangan hadis tersebut. Maka boleh salat tahiyatul masjid waktu-waktu tersebut. Dia tidak masuk dalam keumuman larangan salat setelah subuh dan asar. Kenapa? Jadi lihat, karena keumuman hadis la salata ba'da subhi hatta talatul syams wa la salata ba'da al-'asri hatta ghuruba syams telah dikhususkan. Itu hanya untuk selain salat tahiyatul masjid. Ya. Jelas ya? Lian takhsis umum tsani qad thabata bighairi tahiyatul masjid. Apa dalilnya? Dalilnya di sana Nabi telah melakukan salat-salat, telah melakukan sebagian salat atau membiarkan sahabat yang melakukan sebagian salat setelah salat subuh dan setelah salat asar yang itu bukan tahiyatul masjid. Kalau memang ada langsung hadis dari itu masjid, itu lebih jelas lagi. Ya, enggak perlu tarjih. Memang langsung dikatakan mukhasis. Ya. Ini tarjih. Kalau misalkan ada dalil lain disebutkan Nabi pernah salat subuh, salat tahiyatul masjid pada subuh atau pada asar, ini enggak dikatakan. Ini masuk ke dalam model yang pertama tadi. Yan yaquma dalilun ala takhsisu umum bi ahadihima bil akhar fa yukhassasu bih. Ini memang enggak didapatkan dalil Nabi pernah salat pada subuh, salat tahiyatul masjid. Cuma ada dalil-dalil lain yang menerangkan Nabi pernah salat sunnah selain tahiyatul masjid setelah salat subuh atau setelah salat asar. Maka ini dijadikan dalil untuk melemahkan keumuman ini. Karena keumuman ayat ini, hadis ini mencakup seluruh salat. Kok tiba-tiba ada sebuah salat yang Nabi melakukannya? Berarti keumuman ayat ini sudah dikecualikan oleh dengan beberapa salat. Sedangkan keumuman hadis ini belum dikecualikan oleh hadis apapun. Berarti keumuman ini masih baqin ala umumi, masih kuat umumnya. Sedangkan umum ini sudah mulai melemah. Maka ini lebih diambil daripada ini, karena ini lebih kuat. Umumnya itu lebih kuat daripada ini. Jelas ya? Di mana Nabi pernah mengqadha salat wajib setelah salat subuh, ya. Demikian juga mengulang salat jamaah dalam perang. Fa dha'fa umumuh, maka menjadi lemah keumuman hadis la salata ba'da subhi hatta tatla syams wa la salata ba'da al-'asri hatta takhruba syams. Jelas enggak nih? Jelas kan? Ya, saya tes. Enggak bisa ana kasih sanksi. Asalis, iqra ya Faisal. Qala Allah Ta'ala, "Alif wa lam yakun dalilun wa la murajjih fi takhsis 'umum ahadihima fi tsalith, wajib al-'amal bi kulli minhuma fi ma la yata'aradan fi wa tawaqquf fi surati allati yata'aradan fiha. Lakinna la yumkin at-ta'arud baina an-nusus fi nafs al-amr ala wajh la yumkin fi al-jam' wa la nasb wa la tarjih li anna an-nusus la tatanaqad wa rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagha wa lakinna qad yaqa'u dhalika bi hasabi nadril mujtahidi qasuri wa qawla. Nah, sekarang nisbiyah kepada mujtahid itu sendiri, bukan kepada nasnya. Apa itu? wa illam yakum dalilun wala murajjih li takhsis ahdihima bithani wajib al-amalu bi kulli minhuma fi ma la yata'aradhani fihi wa tawaqquf fi surati allati yata'aradhana fi. Ini kaidah saja, secara amaliyah tidak didapatkan. Ya. Ada dua dalil, dua-duanya umum, bertentangan, ya, dan salah satunya tidak bisa dijadikan sebagai mukhassis untuk yang lainnya, tapi juga tidak bisa ditarjih. Maka sikap kita, kita amalkan dua-duanya. Ya, apabila bisa diamalkan. Paham ya? Ini kita amalkan di kondisi yang mungkin kita amalkan, yang ini kita amalkan di kondisi yang mungkin kita amalkan yang tidak bertentangan keumuman hadis ini. Ini secara kaidah saja. Kalau tidak bisa juga, maka harus kita harus tawakuf di kondisi yang mungkin tidak mungkin kita lakukan. Artinya kalau kita lakukan kena hadis ini, yang kita lakukan juga enggak kita lakukan juga kena hadis ini. Tapi kalau sebagian waktu kita lakukan tidak bertentangan, sebagian waktu bisa kita lakukan hadis ini tidak bertentangan hadis ini, di sebagian kondisi yang lain kita bisa mengamalkan hadis ini dan tidak bertentangan dengan hadis ini, maka itu kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan dan tidak ya bertentangan, tidak bertemu, maka tawakuf. Tapi itu tidak mungkin ada, karena agama ini sempur. Tapi itu bisa mungkin terjadi pada individu mujtahid karena masih kurang ilmunya untuk mentarjih. Ya. Lakin la yumkin at-ta'arud baina an-nususi fi nafs al-amr 'ala wajhin la yumkin fihi al-jam' wa la nasakh wa la tarjih, enggak mungkin. Tetapi li'anna an-nusus, kenapa enggak mungkin? Li'anna an-nusus la tatanaqad wa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballaghu walakin qad yaqum dhalika bihasb an-nazar al-mujtahid li qusurihi fi al-bahth, nam li qusuri 'ilmihi wallahu 'alam bisawab. Cukup sampai di sini dulu karena ini bab am. Penting untuk antum merujuk. Besok anda ulangi, anda tanya, anda tes. Harus dia hafal lafzan bi lafzin. Harus dia hafal lafzan bi lafzin. Kemudian bahasa Arab masih dihafal dan terjemahan dan maksudnya bagaimana. Ini bab ta'arud, bab salah satu bab yang paling penting dalam usul fiqh. Bab yang penting dalam usul fiqh adalah al-am wal-khos, al-mutlaq wal-muqayyad, al-am. Kemudian at-ta'arud. Ini enggak mungkin antum, enggak boleh antum enggak tahu. Ini yang paling penting dalam ilmu usul. Yang lain itu bisa antum dapati dengan baca biasa. Jelas ya? Syaghul umum, ya amal khas ya masuk syaghul umum. Sampai antum selesai usul fiqh enggak bisa membedakan apa perbedaan antara mutlak dan am. Atau apa perbedaan antara muqayyad dengan al-khas. Dan bagaimana kalau ada ayat, kemudian juga kalau ada ta'arud bainan nusus, bagaimana melakukannya? Allah taala ma wasaf subhanallahi wa bihamdihi syai'an wa astaghfiruh. Kamar Saibal kosong kan? Bukan. Kalau di sini siapa yang tinggal? Kosong. Terbuka. Ada terbuka enggak itu? Coba lihat. Hah? Kamar muslim. Saibal tutup. Tutup ya. Yang jelasnya. Kalau ini mana Pak Kusir? Sama bersih mana kamar muslim? Bersih tak kunci kan?